بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد setelah Jibril alaihi salam memegang dan mendekap dengan kuat-kuat pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama, demikian pula yang kedua, dan pula pada kali yang ketiga, maka beliau alaihi salatu wassalam melepaskannya dan memerintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk membaca, untuk mengikuti apa yang beliau ucapkan. Itulah pada surat Al-Alaq yang diturunkan pada ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, sebagaimana Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan lima ayat yang turun. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dengan membawa ayat-ayat tersebut dalam keadaan hati beliau sallallahu alaihi wasallam berguncang karena ketakutan dan terkejut, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam temui istri beliau yang beliau cintai, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha wa arda. Kita simak apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di halaman yang terakhir terkait dengan bab ini, yaitu di halaman ke-147 pada paragraf yang terakhir, hadhihi hiya nubuwwatuhu sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya ayat tadi. Nabba'ahu Allahu biiqra. Allah jalla wa ala menunjuk beliau melalui ayat ini, ditunjuk oleh Allah jalla wa ala sebagai nabinya, biiqra, dengan ayat pertama surat Al-Alaq, ja'alahu nabiyan bidzalik. Maka Allah jalla wa ala dengan itu jadikan beliau sebagai nabinya. Thumma dhahaba ila baitih. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pulang menuju rumah beliau. Yartajif minal khauf. Beliau gemetaran, beliau terguncang terkejut dan ketakutan. Minal khauf, beliau gemetaran karena disebabkan rasa takut tentang suatu kejadian yang belum pernah beliau alami selama ini. Padanya titik koma menunjukkan kalimat sesudahnya sebagai alasan mengapa beliau yartajif minal khauf, li'annahu laqiya syai'an ma kana ya'rifuhu min qabl. Dikarenakan beliau menjumpai sesuatu apa yang belum beliau tahu atau beliau kenal sebelumnya. Amran ha'ila, suatu perkara yang ha'il, perkara yang mengejutkan, perkara yang menakutkan. Fawajada zaujahu Khadijah, maka dengan itu beliau pulang untuk mendapatkan ketenangan dengan harapan beliau terhibur, beliau ditenangkan melalui istri beliau yang beliau cintai, Khadijah. Fawajada zaujahu, beliau dapati istri beliau, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Faghattathu wa haddathu, maka Khadijah mengambil sikap untuk menyelimuti. Ghattat, menutupi, menyelimuti. Wa haddathu, dan juga beliau lakukan untuk menenangkan. Rasulullah SAW meminta kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Demikian kondisi biasanya orang yang mengalami ketakutan, menggigil, gemetar, dan yang semisalnya. Nah, maka badan atau tubuh yang demikian dihangatkan. Sisi lain hati yang gemetar ketakutan ditenangkan. Wa qalat lahu, maka Khadijah menyatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kalla, sama sekali tidak. Artinya tidak perlu ada yang kau khawatirkan. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam sempat menyatakan, aku betul-betul khawatir atas diriku, apa yang baru saja aku alami. Apa sikap Khadijah? Kalla, jangan engkau memiliki anggapan atau kekhawatiran sedikit pun. Sekali-kali tidak. Tidak akan terjadi apa-apa pada dirimu. Tenang, wahai suamiku. La yukhzikallah, wallahi la yukhzikallah. Dengan membawa sumpah, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan, demi Allah, Allah tidak akan yukhzika, Allah tidak akan menghinakanmu atau membiarkanmu selama-lamanya seperti ini. Nah, demikian sebagai upaya seorang istri yang salihah, istri yang besar hati, melihat suaminya tidak tenang, menghadapi suatu problema, masalah, bukan kemudian tambah panik atau terbawa terhadap apa yang dialami oleh suaminya. Maka justru sebaliknya, dengan besar hati, walaupun mungkin juga dirasakan seperti itu, tapi tidak diperlihatkan. Nah, sebagai bentuk untuk menaungi suami, pelindung yang kemudian diharapkan bisa menenangkan hatinya. Innaka latasilur rahim, Khadijah masih menambahkan untuk membesarkan hati beliau sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah seorang yang suka untuk menyambung silaturahim. Disebutkan apa-apa yang sudah beliau lakukan, diingatkan kesemuanya tadi dengan maksud untuk membesarkan hatinya agar tidak pesimis atau kemudian tambah lemah, tidak. Wa tuqir dhaif, engkau pula seorang sosok yang senantiasa untuk menjamu, memuliakan tamu. Bentuk-bentuk amalan yang saleh, sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tahmilul kul, engkau berusaha untuk memikul beban semuanya, memikul beban umat yang engkau bimbing. Wa tu'inu ala nawaib ad-dahr, engkau pula adalah berusaha untuk memberikan pertolongan, memberikan hutang kepada orang-orang yang tidak mempunyai. Demikian yang semakna. Wa wata'athu wa dhahabat bihi ila ibni ammiha Waraqah ibni Naufal. Yang kemudian selanjutnya Khadijah mengajak beliau sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat, untuk pergi menemui anak pamannya. Apa bahasa kita? Sepupu. Anak dari paman. Untuk diajak ke sana. Siapa beliau? Beliau adalah Waraqah ibni Naufal. Lengkapnya Ibnu Asad ibnu Abdul Uzza. Waraqah ibni Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza, yang mana beliau adalah seorang Nasrani ketika di masa jahiliyah. Waraqah memiliki kemampuan untuk menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Waraqah juga memiliki kemampuan menulis Injil dalam bahasa Ibrani dengan bagus, meskipun beliau sudah usia lanjut, meskipun beliau sudah tua, bahkan buta, beliau bisa menulisnya. Nah, diajaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke sana. Wa kana qad tahannath, di mana Waraqah di saat itu sedang melakukan bentuk taqarrub kepada Allah. Wa qara'a fil kutubis sabiqah, dan baca terhadap kitab-kitab yang lalu. Ta'abbudan lillahi subhanahu wa ta'ala, yang dia maksudkan dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma akhbarahu bima ra'a, maka ketika dikabarkan kepada beliau atau beliau memberitakan apa yang beliau lihat, beliau saksikan. Qala, kata Waraqah yang ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadza huwan namus, ini orang adalah an-namus. Nam, seorang manusia yang Allah jalla wa ala turunkan wahyu kepadanya nanti. Nah. Maka Khadijah menyatakan kepada Waraqah ketika saat bertemu, wahai putra paman, dengarkanlah cerita dari putra saudaramu ini, yakni dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Waraqah bertanya kepada beliau, "Wahai putra saudaraku, apa yang pernah engkau lihat?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kejadian yang beliau lihat. Berkatalah Waraqah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan tadi, "Inilah namus yang pernah Allah jalla wa ala turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam." Sebagaimana apa yang disebutkan kelanjutannya oleh Syekh Al-Fauzan, "Alladzi kana yanzil ala Musa." Sebagaimana yang Allah turunkan kepada nabinya Musa alaihi salam. Makna namus dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, yakni Jibril alaihi salatu wassalam, malaikat yang Allah utus kepada dia, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga Allah turunkan Jibril alaihi salam kepada kalimullah Musa alaihi salam. Ketika beliau telah terbukti apa yang diketahui oleh Waraqah, maka Waraqah menyatakan, "Seandainya saja aku masih kuat nanti, dan seandainya saja aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu." Mendengar komentar atau jawaban Waraqah seperti ini, maka beliau bertanya balik, "Benarkah mereka, kaumku tadi, akan mengusirku nanti suatu saat?" Maka Waraqah pun menjawab, "Na'am, tidaklah seorang pun yang membawa seperti ini, seperti apa yang kau bawa, melainkan dia akan dimusuhi. Seandainya aku masih hidup pada masamu nanti, aku akan menolongmu dengan sungguh-sungguh. Aku akan perjuangkan, aku akan melakukan pembelaan kepadamu. Jika Allah takdirkan umurku untuk menemui kejadian tadi." Namun dengan izin Allah Jalla wa'ala, tidak lama berselang setelah pertemuan tersebut, Waraqah pun meninggal dunia. Naam. Ma'asyiral ahibba rahimani wa rahimakumullah. Itulah ayat yang Allah Jalla wa'ala turunkan pertama kali kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kenabian yang Allah tunjuk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan tentang penafsiran ayat itu, kita kupas apa-apa yang bisa dibahas melalui penjelasan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin. Beliau menyatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Allah menyatakan, "Bacalah Muhammad dengan nama Rabbmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan." Telah disebutkan penjelasan pada kajian sebelumnya. Di ayat ini Allah menyebut bismi rabbik, dan Allah tidak menyebutkan bismillah. Ada dua pendapat. Yang pertama, makna bismi rabbik adalah dengan menggunakan namanya Allah Jalla wa'ala. Dengan kalimat itu, Allah hendak menggunakan nama dari namanya. Pendapat yang kedua, dalam rangka memohon pertolongan. Dalam rangka memohon pertolongan dengan ucapan tersebut. Maka maksudnya adalah bacalah dengan memohon pertolongan dengan nama Allah. bacalah dengan memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah Jalla wa'ala. Maka karena nama-nama Allah itu semuanya baik, maka bisa digunakan seseorang untuk memohon pertolongan. Dia memohon pertolongan ketika berwudu. Bismillah. Dia memohon pertolongan kepada Allah ketika dia makan. Bismillah. Dia memohon pertolongan kepada Allah ketika dia berhubungan dengan suami istri. Naam, bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Doa ketika seseorang akan melakukan hubungan dengan istrinya, hubungan suami istri. Maka selalu setiap diri menyandarkan kepada pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan Allah tidak menyebut dengan bismillah. Apa alasannya? Mengapa Allah tidak menyebutkan dengan bismillah? Sebagai kedudukan rububiyah, untuk menunjukkan rububiyahnya Allah pada kata Rabb, bismi Rabb, Rabbika Rabbmu, untuk menunjukkan rububiyah Allah Jalla wa'ala sebagai zat pengatur, sebagai upaya Allah Jalla wa'ala untuk mentarbiyah, mendidik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan suatu pendidikan yang khusus. Itulah alasan mengapa tidak disebutkan bismillah. Pengenalan awal mula ayat yang turun, baru kemudian setelahnya Allah sebutkan sekian bismillah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Di sana tidak disebutkan objeknya. Yang telah menciptakan apa tidak Allah sebutkan? Langitkah, bumikah, yang tampakkah, yang tersembunyi, yang besar maupun yang kecil tidak Allah sebutkan. Kira-kira apa maksud dan hikmahnya Allah sebutkan secara tidak disebutkan objeknya? Apa yang menjadi alasan Allah tidak sebutkan objeknya pada ayat ini? Yang telah menciptakan. Berhenti sampai di situ. Naam, tafadhol. Untuk menunjukkan mutlak, untuk menunjukkan keumuman. Dialah Allah Jalla wa'ala yang menciptakan segala sesuatu. Apa yang diciptakan? Segala sesuatu. Naam. Ini perlu dicermati bersama. Yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Allah Jalla wa Ala telah menciptakan manusia dari 'alaq, segumpal darah. Mengapa Allah hanya sebut al-insan? Khalaqal insan, Allah telah menciptakan manusia. Padahal ciptaan Allah itu banyak. Mungkin kita akan bertanya, khalaqal insan, Allah ciptakan manusia. Bisa saja disebut khalaqas sama, khalaqal ard, khalaqa kada wa kada. Namun pada ayat kedua surat ini Allah sebutkan al-insan. Kita perlu mengambil faedah dari apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, sebagai bentuk pemuliaan untuk manusia. Manusia dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Sungguh kami telah muliakan Bani Adam dan kami angkat mereka di daratan maupun di lautan. Kami angkut mereka. Wa razaqnahum minat tayyibat. Kami berikan rizki mereka dari yang baik-baik. Wa faddalnahum ala kathirin. Dan kami angkat, kami muliakan mereka dari sekian banyak. Mimman khalaqna, dari apa yang sudah kami ciptakan. Tafdila, dengan kemuliaan yang tinggi. Oleh sebab itu Allah sebut, Allah angkat suatu ciptaan yang Allah telah lakukan dari yang Allah paling muliakan. Itulah manusia. Khalaqal insana min 'alaq. 'Alaq yang tadi telah disebutkan segumpal darah merupakan kata dalam bentuk jamak. Adapun bentuk tunggalnya adalah 'alaqah. Sebagai contoh perbandingan, kata syajarun, pohon, bentuk jamak, bentuk tunggalnya syajaratun. Beda satu huruf saja, tunggalnya diakhiri dengan ta marbutah, syajaratun. Nah, demikian pula ini, 'alaqun, 'alaqatun. Apa al-'alaq, kata beliau? Ungkapan dari darah merah yang berbentuk seperti seutas tali yang kecil, tipis, serit. Nah, itulah al-'alaq, yang dengan ini merupakan sumber asal kehidupan. Walaupun seperti itu bentuknya, tipis seutas tali yang kecil, namun sumber asal kehidupan. Karena tubuh manusia mayoritasnya darah. Nah, tubuh manusia mayoritasnya ad-dam, darah. Seluruh dialiri darah. Kalau sampai kehabisan darah, maka dia akan pasti binasa. Dia akan mati. Nah, maka Allah mulai dengan penciptaan tadi. Kalau kita cermati, kita perhatikan dari sekian ayat-ayat Al-Quran, Allah sebutkan penciptaan manusia tadi dengan berbagai bentuk. Ayat yang bersama kita Allah sebutkan dengan al-alaq, segumpal darah, yang kemudian akan mengalami tahapan yang berlanjut. Di sisi lain, di ayat lain Allah sebutkan ciptaan manusia dari tanah. Di ayat yang lain Allah sebutkan penciptaannya dari lumpur. Di ayat yang lain Allah sebutkan penciptaan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Di ayat lain Allah sebutkan penciptaan manusia dari air yang terpancar. Di ayat lain Allah sebutkan penciptaan manusia dari air yang hina. Sedangkan yang bersama kita dari segumpal darah. Pertanyaannya, kata Syekh Al-Utsaimin, Masya Allah. Nah, uhibbuhu fillah, dan mendapatkan ilmu dari apa yang beliau telah tuangkan. Apakah ini merupakan suatu hal yang kontradiksi? Di sisi lain ayat menyebutkan ini, sisi lain ayat menyebutkan ini, sisi lain menyebutkan ayat ini. Jawabannya, kata beliau, tidak ada yang namanya bertabrakan, tidak ada yang namanya kontradiksi, dan tidak mungkin, kata beliau, kalamullah, ayat Al-Quran ataupun hadis yang sahih dari Rasulullah SAW adanya kontradiksi sedikit pun selama-lamanya. Allah telah tegaskan pada surat An-Nisa ayat ke-80. Bisa dibubuhkan pada catatan, ayat ini menegaskan bahwa tidak ada saling bertolak belakang, berkontradiksi ayat satu dengan ayat yang lain, hadis yang sahih satu dengan hadis yang lain. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu bukan datang dari sisi Allah, niscaya mereka akan dapati ikhtilafan katsira, akan dapati pertentangan yang banyak padanya. Artinya, karena ayat ini datangnya dari Allah, maka sama sekali tidak ada pertentangan. Beliau melanjutkan untuk memahamkan kita. Terkadang Allah menyebutkan awal penciptaan dari satu sisi dan awal penciptaan dari sisi yang lain. Allah ciptakan dari tanah karena awal diciptakannya manusia dari tanah. Kemudian dituangkan air kepadanya sehingga jadi lumpur. Ya apa tidak? Jadi lumpur. Kemudian berlanjut beberapa waktu lamanya sehingga jadilah tanah yang kering yang berbentuk. Kemudian jika telah lama waktunya, dia menjadi gemerincing, kata beliau. Maksudnya, jika engkau memukulnya dengan tanganmu, maka engkau akan mendengar bersuara seperti layaknya tembikar. Kemudian Allah Jalla wa'ala ciptakan berupa daging, berupa tulang, berupa urat syaraf, dan seterusnya. Yang ini merupakan awal penciptaan yang berkaitan dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan penciptaan lain, kata beliau, dari anak keturunan Adam, maka awal tumbuhnya berasal dari setetes air. Air itu adalah air yang hina. Ya. Kenapa dikatakan hina? Keluar dari bawah sini. Nah, itulah asal kita. Kenali asal kita agar tidak memunculkan sikap takabur dan sebagainya. Ingatlah bahwa kita diciptakan dari sana, dari air yang hina dan air yang terpancar berupa mani, berupa sperma. Mani, air, cairan yang putih, kental, keluar dari pihak laki. Sperma, wanita adalah kuning, encer, ketemu. Kemudian jadilah manusia. Siapa yang memproses, siapa yang bisa menjadikan seperti itu? Padahal dari benda yang namanya cairan, dua bertemu. Tidaklah lain kecuali adalah Allah Jalla wa'ala. Setetes air tadi tinggal di rahim selama 40 hari. Kemudian berubah sedikit demi sedikit. Dan dengan sempurnanya 40 hari, dia mengalami perubahan bertahap. Kemudian jadilah darah yang segumpal. Al-alaq. Kemudian kata beliau, mulailah pertumbuhan. Mulailah tebal. Berubah sedikit demi sedikit. Maka jika sudah sempurna 80 hari, dia berubah menjadi segumpal daging. Segumpal daging itu jangan antum gambarkan besar dagingnya. Tidak. Segumpal daging seukuran manusia yang disuap oleh manusia. Kayak kita makan di sendok, itu ada dagingnya seperti itu. Maka dia akan tetap dalam keadaan seperti itu 40 hari, sampailah semuanya genap 120 hari. Dan jika dihitung dengan bulan, maka selama 4 bulan. Setelah 4 bulan, Allah utus seorang malaikat yang mengurusi rahim yang telah ditugaskan. Malaikat tadi menjalankan perintah Allah meniupkan ruh kepadanya. Kemudian ruh tadi masuk ke jasad dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau tentang ruh, kita tidak mampu untuk mengetahui seluk-beluknya, ya apa bentuknya ruh. Bagaimana hakikatnya juga tidak tahu. Bagaimana materinya ruh seperti apa tidak tahu. Adapun jasad asalnya dari tanah. Berubah di dalam rahim wanita berupa setetes air mani. Tetapi tentang ruh sama sekali kita tidak tahu dari unsur apa. Yas'alunaka 'anir ruh. Pada surat Al-Isra Allah berbicara ayat ke-85 dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan, jawab kepada mereka bahwa ruh adalah urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu melainkan hanya sedikit. Dengan ditiupkannya roh, kemudian sosok janin tadi bisa bergerak. Seperti pertumbuhan pohon. Tanpa bisa dirasakan. Antum bisa ngamati pohon tumbuh. Dulu sak gini, kemudian tinggi. Ya apa tumbuhnya, pelan-pelannya gimana, tidak bisa antum melihat. Nah. Demikianlah janin tadi. Maka setelah ditiupkan roh, maka dia jadi keturunan Adam yang bisa bergerak. Oleh karena itulah kata beliau, jika kehamilan mengalami keguguran sebelum 4 bulan, maka dia dikubur di tempat mana saja, di bumi, tanpa dimandikan. Tanpa dikafani, tanpa disolati, dan dia tidak akan dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala karena dia belum menjadi manusia. Kalau sebelum 4 bulan. Sebaliknya kata beliau, jika setelah 4 bulan, maka wajib dimandikan. Wajib dikafani, disolati, dan dimakamkan di kuburan. Karena apa? Karena dia sudah jadi manusia. Itulah standarisasi atau ukuran jadinya manusia apabila sudah melalui 4 bulan. Dia perlu dikasih nama juga. Kenapa? Karena di yaumil qiyamah dia akan dipanggil dengan namanya. Fulan bin Fulan. Fulan, anaknya Fulan. Nah, akan dipanggil di yaumil qiyamah. Maka dengan itu termasuk hak anak adalah orang tua memberikan nama yang baik. Dengan harapan juga menjadi doa baginya, bagi sang anak. Kemudian dilakukan akikah untuknya. Tetapi kata beliau, akikah untuk dia tidak ditekankan seperti anak yang mencapai usia 7 hari setelah lahirnya. Penekanannya tidak sampai seperti yang sudah lahir. Karena dia janin, masih dalam perut keguguran. Namun usianya sudah melebihi batas yang telah ditetapkan sebagai manusia, yaitu 4 bulan. Nah. Maka bagaimanapun keadaannya, janin berada di dalam perut ibunya, mengalami perkembangan secara bertahap, sampailah kemudian dia jadi manusia. Kemudian Allah Jalla wa'ala izinkan setelah waktu yang telah ditentukan, lebih dari 9 bulan, dia lahir ke dunia. Maka pada kesempatan ini kata beliau rahimahullah, manusia memiliki 4 tahapan masa yang dilewati. Tahapan yang pertama di dalam perut ibunya. Tahapan yang kedua di dunia yang sedang kita jalani. Tahapan yang ketiga di barzakh, alam kubur. Setelah matinya seseorang, maka memasuki suatu alam barzakh, alam penantian sampai yaumul qiyamah. Dan yang keempat di jannah atau di neraka, yang itu merupakan nasib yang terakhir. Allahumma ja'alna min ahlil jannah, Allahumma ba'idna min azabil nar wa azabil jahannam min azabil qabr. Itulah empat tahapan, kata beliau rahimahullah. Kita lanjutkan ayat ketiga, keempat dan kelima, karena memang turunnya adalah lima ayat. Walaupun yang dicantumkan oleh Syekh Al-Fauzan pada syarahnya adalah dua ayat. Kita mengambil faedah berikut dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Perhatikan, ayat ketiga ini Allah mengulangi lagi dengan kata iqra sebagaimana ayat pertama. Beliau sebutkan mengapa pengulangan tersebut. Dibahas mengapa adanya pengulangan. Apakah pengulangan itu dari sisi taukid untuk menguatkan dari ayat pertama tadi, atau sebagai bentuk permulaan yang baru? Apakah merupakan bentuk taukid, penguat, atau sebagai permulaan yang baru? Yang benar, kata beliau, adalah permulaan yang baru. Nah, adalah permulaan yang baru. Karena yang pertama adalah berkaitan dengan takdir. Sedangkan pengulangan pada ayat yang ketiga berkaitan dengan syariat Allah Jalla wa'ala. Nah, itulah mengapa adanya pengulangan. Bukan sebagai penguat, tetapi sebagai permulaan yang baru. Allah bicara tentang suatu materi berikutnya. Kemudian ayat yang keempat, Alladzi 'allama bil qalam, yang mana Allah Jalla wa'ala mengajari dengan perantara pena. Pengajaran dengan pena, kata beliau, sesuatu yang paling banyak yang syariat sandarkan kepadanya. Bagaimana tidak, karena syariat yang Allah turunkan ditulis. Syariat yang Allah turunkan itu dihafal. Al-Quran yang Allah turunkan itu ditulis. Al-Quran yang Allah turunkan itu dihafal. As-Sunnah yang diturunkan Allah ditulis. As-Sunnah yang Allah turunkan dihafal. Perkataan para ulama diturunkan, ditulis, dan dihafal. Maka oleh karenanya Allah Jalla wa'ala mengulanginya untuk yang kedua kali. Berbeda materi dengan sebelumnya, ayat pertama dan kedua, maka ayat ketiga, empat, dan juga lima menyebutkan suatu materi yang sangat penting agar hamba memahaminya dengan baik. Pentingnya mengabadikan ilmu yang Allah turunkan dengan menulis, dengan Al-Kitabah, dengan menghafalnya. Sehingga akan merekatkan pemahaman kita dengan sebaik-baiknya. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga kiranya Allah Jalla wa'ala memberikan ilmu yang bermanfaat. Selesailah sudah pembahasan pada bab ini. Mudah-mudahan menjadi baiknya dan menjadi ilmu pegangan kita dalam menjalani kelanjutan hidup ke depan bi'idznillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.